إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وسار على نهجه إلى يوم القيامة. وبعد، أيها المسلمون، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah berwasiat kepada kita sekalian agar kita senantiasa bertakwa dan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Kalimat ini puluhan kali, ratusan kali lewat ke telinga kita. Mudah-mudahan menjadi tertanam dan terhunjam, dan kemudian kita mampu menjaganya dengan sebaik-baiknya, sehingga kehidupan takwa menjadi bagian dari keseharian kehidupan kita. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah pada akhirnya adalah merupakan kebutuhan, bukan keharusan belaka, bukan kewajiban belaka, bukan beban belaka, bukan syariat belaka, tetapi dia adalah kebutuhan kita. Semakin kita bersyukur nikmat Allah, jangankan yang sudah kita dapati, yang belum kita raih, Allah akan limpahkan kepada kita sekalian. Amin. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia ini harus kita terima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada yang namanya kufur dan ada yang namanya iman. Ada yang namanya maksiat dan ada yang namanya ta'ah. Dan Allah mencintai ketaatan dan membenci kemaksiatan. Oleh karena itu, khutbah saya kali ini saya ingin mengambil satu ayat saja dari Al-Quran yang kalau kita beri judul adalah Allah hanya meridhoi keimanan, atau dengan kata lain, Allah tidak meridhoi kekufuran. Benar, jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak ridho terhadap kekufuran. Betapapun Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kekufuran itu untuk menjadi bala, menjadi ujian kepada kita sekalian agar kita teruji dan akhirnya menjadi orang yang berhak untuk mendapatkan rahmat dan barakah serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: In takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum. Kata Allah, jika kalian kufur, maka sesungguhnya Allah tidak butuh kepada kalian. Wa in tashkuru yarda lakum. Tapi sebaliknya kata Allah, kalau kalian bersyukur, Allah akan meridhai kalian. Berikutnya, Allah menyatakan bahwa amalan kita adalah tergantung dari prestasi kita masing-masing. Kata Allah, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak akan menanggung dosa dari yang diperbuat oleh orang lain. Lalu kata Allah, summa ila rabbikum marji'ukum, kalian semua akan kembali, dikembalikan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu Allah akan beberkan, Allah akan laporkan, Allah akan beritakan tentang apa yang sudah kalian kerjakan. Innahu 'alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas ayat ini menyatakan kepada kita bahwa Allah tidak akan ridha terhadap kekufuran. Allah akan meridhai kita jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berapa banyak nikmat Allah, anugerah Allah yang Allah telah berikan kepada kita sejak kita belum lahir ke dunia sampai dengan saat ini. Dan kita menyadari semua bahwa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung merinci nikmat Allah Subhanahu wa taala itu pasti tidak akan bisa merincinya. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan benci Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran, adalah apa yang sudah kita lalui beberapa hari yang lalu, yaitu berkaitan dengan kejadian besar yang dia sesungguhnya adalah merupakan pertanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, gerhana. Di mana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Matahari dan bulan itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yang kasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Dia tidak terjadi gerhana karena matinya seseorang atau karena hidupnya seseorang. Betul-betul merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul merupakan aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan matahari, Allah yang telah menciptakan bulan dan bumi, lalu Allah yang telah menetapkan bahwa pada tahun anu, bulan anu, jam anu, hari anu, kamu harus berada dalam satu garis. Dan itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda kebesaran Allah. Matahari bisa diatur, bulan bisa diatur, bumi bisa diatur. Apakah manusia tidak malu lalu dia masih saja melakukan kekufuran dan kemaksiatan? Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya peringatkan dengan ayat Allah surat Al-An'am ayat 4 sampai dengan 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ta'tihim min ayati rabbihim." Tidaklah satu ayat, tidaklah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahkan berbagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka, illa kanu anha mu'ridin. Kecuali sikap mereka tidak ada lain kecuali menolak, menolak dan menolak. Kata Allah, itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru, siang malam, matahari, bumi. Kata Allah, la tasjudu lisyamsi wa la tasjudu lil qamari wasjud lillahi alladhi khalaqahun. Janganlah kalian sujud kepada matahari, janganlah kalian sujud kepada bulan, sujudlah kepada yang telah menciptakan semua itu. Jamaah jemaat yang rahmati Allah SWT, tanda-tanda kebesaran itu adalah seharusnya menjadi pelajaran untuk kita, dan akhirnya adalah agar kita tahu bahwa Allah adalah Maha benar, bahwa Islam adalah ajaran yang benar. Tetapi ada sebagian orang yang begitu ayat Allah diperlihatkan satu demi satu, bukan semakin beriman, tetapi semakin kufur dan semakin menolak, seperti yang Allah katakan, illa kanu anha mu'ridin. Na'udzubillah min dzalik. Kata Allah SWT, faqad kadzabu bil haqqi, mereka itu telah mendustakan kebenaran. Lamma ja'ahum, ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Karena itu mereka menunggu atau tidak menunggu, mereka sadar atau tidak sadar, mereka meyakini atau mengingkari. Allah katakan, fasaufa ya'tihim amba'u ma kanu yastahzi'un. Akan datang kepada mereka berita tentang apa yang telah terjadi di masa-masa yang lalu. Kaum-kaum, umat-umat yang terhadap ayat Allah, terhadap syariat Allah, terhadap tanda kebesaran Allah itu, mereka justru mengolok-olok. Lalu Allah mempertanyakan, awalam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin. Apakah mereka tidak mempelajari dalam sejarah? Berapa abad ke belakang, kami, kata Allah SWT, makkannahum fil ardi. Kami jadikan mereka orang yang tangguh, orang yang kokoh, orang yang kuat. Fil ardi, di muka bumi ini. Malam numakil lakum. Yang kekokohan itu, kemampuan itu, kalian tidak mengalaminya. Tidak memilikinya. Lalu, kata Allah SWT, wa arsalna as-sama'a alaihim midrara. Kami alirkan, kami limpahkan kepada mereka hujan dengan sesubur-suburnya. Wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim. Sungai pun mengalir dari bawah mereka. Tetapi akhirnya apa? Fa'ahlaknahum bidhunubihim. Kami binasakan mereka karena mereka berdosa. Wa ansya'na min ba'dihim qarnan akharin. Lalu kami ganti mereka dengan generasi yang baru. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kronologis. Sungguh memerlukan waktu untuk menjelaskannya, tetapi khutbah Jumat ini adalah cukup untuk memberikan kepada kita ketegasan bahwa siapa yang kufur terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak mau mengimani syariat Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak mau membenarkan kebenaran Islam, maka bagi Allah bukanlah sesuatu yang sulit. Di dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dzar Al-Ghifari meriwayatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, qala Allahu azza wajal, Allah berfirman. Hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai manusia, jika in awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, jika orang yang pertama dari kalian, jika orang yang terakhir dari kalian, jika dari kalangan manusia dari kalian, jika dari kalangan jin dari kalian. Bayangkan, orang dari terdahulu sampai yang terakhir, manusia dan jin. Ala afjari qalbi rajulin wahidin. Semua mereka itu seolah-olah dalam hati satu orang yang fajir, yang kafir, yang memungkiri, yang menolak kebenaran, keimanan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma naqasa zalika min mulki syai'ah." Tidak akan mengurangi kerajaan pun, kerajaanku sedikit pun. Subhanallah. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus takut pada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh tanda kebesaran Allah itu Allah berikan pada kita untuk menjadi pelajaran, bahkan untuk menjadikan kita takut. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda itu kecuali hanya untuk menjadikan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut dengan ancaman Allah SWT. Dengan ancaman manusia saja manusia takut. Kenapa dengan ancaman Allah tidak takut? Berarti syirik di sini sudah mulai merasuk. Na'udzubillah min dzalik. Terhadap selain Allah takut, terhadap ancaman Allah tidak takut. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kejadian gerhana kemarin seharusnya menjadikan kita semakin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadis tadi yang saya bacakan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, bahwa matahari, bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yang kasifani limauti ahadin wala lihayati, bukan karena kematian seseorang, bukan karena kelahiran seseorang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitumuhuma jika kalian melihat, menyaksikannya, bukan rekreasi. Syariat Allah SWT, syariat Rasulullah SAW mengatakan, kata beliau, fa idza ra'aitumuhuma, jika kalian melihatnya, fad'u wa sallu hatta yankashif, berdoalah dan salatlah sampai gerhana itu selesai. Jamaah jemaat yang rahmati Allah SWT, hari kemarin kita disuruh untuk berdoa, untuk salat, untuk istighfar, untuk takbir, untuk bersedekah, karena hari gerhana itu demikian ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terlebih dari itu adalah mari kita bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba membangkang Allah, karena tadi Allah beritakan orang-orang sebelum kalian itu lebih mampu, lebih hebat, lebih kokoh, lebih tangguh, tetapi Allah musnahkan mereka. Dan itu tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka marilah kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan jadikan Islam sebagai pedoman hidup dan penuntun kita menuju selamat, bahagia dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man bu'isa rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan dalam khutbah yang kedua ini satu hadis. Mudah-mudahan menjadi pelajaran yang tidak boleh dilupa oleh kita. Rasul bersabda di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari salah seorang sahabi bernama Abu Hurairah. Kata Rasul, qala rabbukum azza wa jalla. Rasul meriwayatkan dari firman Allah. Berarti ini hadis kudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna ibadi ata'uni." Ini syarat. Seandainya hamba-hambaku itu taat kepadaku. Modalnya satu. Jika kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita taat pada Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, la'asqaituhum al-matara bil-lail. Aku akan berikan kepada mereka hujan di malam hari. Wa atla'tu 'alaihim asy-syamsa fin-nahar. Kami akan terbitkan matahari di siang hari. Wa lamma asma'tuhum sawtar ra'di. Aku tidak akan perdengarkan kepada mereka suara petir. Subhanallah. Jadi air yang menjadi bagian dari sumber penghidupan, Allah tidak akan putuskan. Selalu Allah berikan pada kita. Matahari yang merangsang bumi sehingga menumbuhkan apa yang menjadi kekayaan dari bumi itu untuk manusia, Allah berikan. Sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan, Allah akan jauhkan dari kita. Sejahtera, makmur akan Allah berikan pada kita. Tapi kata Allah, in ata'uni, jika mereka mentaati aku. Jamaah jemaat yang rahmati Allah SWT, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah SWT yang diberi hidayah oleh Allah untuk selalu taat di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak dipalingkan oleh Allah untuk cenderung simpatik kepada sesuatu yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatish sahabati ajma'in wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى